Halo Pak Thomas, selamat siang. Siang. Komen saya nih makin lama makin diikutin, kayaknya kita bisa gila yang lihat-lihat institusi pemerintah yang dari mana-mana ya. Jadi yang tidak lazim dia akan lakukan gitu dari pemerintah. Jadi saya sih terus nggak bisa komen apa-apa lagi. Mungkin ya negara kita sudah sangat-sangat inilah korup ya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Thomas untuk opininya. Halo Pak Gilbert, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, silakan Pak. Ini Badan POM kan di bawah Departemen Kesehatan. Ya kan, merarang merek-merek Super Bad atau Aqua. Yang perlu bukan dilarangnya, tapi tindakannya. Ya, jangan ada hengki-pengkinya dong. Kalau ada ketemu barang, makanan atau minuman yang udah pakai zat-zat kimia yang terlarang, ujung-ujungnya ntar gak ketahuan, ntar masyarakat lagi yang beli makanan ini mengandung ini, yang tahu semua tuh hanya orang dari luar ya, bukan dari POM ini menghabiskan uang rakyat. Yang tahu bahwa makanan ini mengandung kimia atau apa itu kebanyakan dari mereka, survei riset dari luar negeri, bukan dari orang Indonesia. Terima kasih kembali Pak Gilbert. Pak Haikal, halo Pak Haikal, selamat siang. Halo. Iya Pak Haikal. Iya. Iya. Silakan untuk komentarnya. Komentar saya, ini pasti ada kepentingan ya, sehingga Badan POM memperlakukan hal seperti ini. Saya tidak tahu, mungkin ada dari merek atau sesuatu bisnis yang punya kepentingan sehingga menggeser atau mempersulit. Baik, terima kasih Pak Haikal.